Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ikhwan fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa kembali untuk bersama-sama belajar untuk bisa membaca kitab Allah Ta'ala dengan baik dan benar. Dan pelajaran ini merupakan pertemuan ke-28 atau pertemuan kelima setelah Idul Adha. Dan acara ini disiarkan oleh Radio Rashid dan Radio Mirasul Anbiya Indonesia. Ikhwani fiddin yang hadir di masjid ini maupun yang menyimak di rumahnya masing-masing, pada pertemuan yang lalu kita telah memasuki pelajaran ke-45 buku baru atau halaman ke-57 muzakarah yang pertama, yaitu mad, lin, dan tanwin. Kita baca qaba qawsaini sawfa yura بين يديه بين يديه بين يديه بين يديه سوط عذاب سوط عذاب يا سوط يا ببنيه دي من قربان سوط عذاب سوط عذاب فوزا عظيما فوزا عظيما حولين كاملين حولين كاملين يوم يقوم يوم يقوم بمسيطر بمسيطر وما هي بعورة قال يا ليت لنا يا ويلتى ليتني يا ويلتى ليتني يقولون يا ليتنا يقولون يا ليتنا ولا يخافون لومة ولا يخافون لومة أولى لك فأولى kafnya ada hamsnya aula laka fa aula aula laka fa aula dhawati ukulin dhawati ukulin ghayra nadhirin inahu ghayra nadhirin inahu. Kalau kecepatan bisa kita baca dengan bacaan yang lebih lambat ya, agar bisa berpikir. Takunu alaihi wakilan takunu alaihi wakilan qala liman hawlahu qala liman hawlahu lima bayna yadaiha هو مولانا هو مولانا بيننا وبين قومنا بيننا وبين قومنا. Coba dibaca bersama-sama. Qaba, pelan-pelan. Qaba qaw sekali lagi, fauzan aziman. Fauzan aziman. Zan, kasih masa, kasih waktu dia. Fauzan aziman. Ayo. Fauzan aziman. Ya. Kafnya zawatai ukulin. Zawatai ukulin. Ghayra nadhirina ilahu takunu alayhi wakilan. Qala liman hawlahu. Jadi wakilan itu kalau dibaca semuanya ya dibaca pendek wakilan gitu ya. Sementara dibaca seperti itu nanti ada pelajaran tersendiri, kita mempelajari waqaf. Sekali lagi, takunu, ayo. Takunu alaihi wakilan, qala liman hawlahu, lima baina yadaiha, huwa maulana, bainana wa baina qawmina. Kita lanjutkan. أو بأيدينا حين موتها أو أراد شكورا له ما بين أيدينا bainaa ya baina aidi na ketika masuk ketika baca na antum kendalikan agar suara tidak masuk ke hamzah lahu ma baina aidina ya lahu ma baina aidina takuna malakaini takuna malakaini sekali lagi takuna malakaini takuna malakaini faqula lahu qawlan faqula lahu qawlan coba dhammahnya itu antum majukan bibirnya ya ini kelihatannya mudah sederhana tapi dalam prakteknya perlu pelatihan terus perlu dilatih dan dibiasakan. Terkadang dalam kurun waktu bisa kemudian tidak diterapkan lagi. Iya. Kita baca lagi. Faqula lahu qawlan. Faqula lahu qawlan. Ketika qa bibirnya enggak maju. Qa. Qau baru maju. Faqula lahu qawlan faqula lahu qawlan dhalika khairun dhalika khairun run runnya ketika bertemu dengan nunnya itu kembali run iya gitu ya dhalika khairun ya في روضة في روضة في روضات في روضات ومن حيث ومن حيث ما ليس لك به وَآتَيْنَا مُوسَى وَآتَيْنَا مُوسَى antum baca sendiri dan juga pendengar di rumah membaca bersama-sama. Au, ayo. Lagi au. Ya, ran ya, dimatikan, dibaca semuanya. Au arada syukuran. Ya. Au arada syukuran. Lahu ma baina aydina. Takuna malakaini. Fa'ula lahu qawlan. Dhalika khairun. Lagi. Lagi? Fi rawdatin, fi rawdatin, wa min haythu, wa min haythu, wa min haythu, ma laysa laka bihi, wa atayna Musa. Kita lanjutkan pada pelajaran yang ke-46. Cetakan terbaru. Muzakarah 2, mad, lin dan tanwin. Ini latihan ya. Latihan. Tapi kita baca, kita akan baca semua yang ada dalam buku ini. Kita baca. Tamilu mailan aziman. Tamilu mailan aziman. Lagi ya. Tamilu mailan aziman. Tamilu mailan aziman. Mailan, coba. Mailan, gitu ya. Bukan mailan, bukan mai, tapi mailan, gitu ya. Sekali lagi. Tamilu, ayo. Tamilu mailan aziman. Sekali lagi. Tamilu mailan aziman. Mailan aziman. Mailan aziman. Ingat ya, pada ketika mengucapkan aziman, hati-hati. Ya, ada dua kesalahan di sini yang biasa terjadi. Yang pertama bisa aziman, o, ya. Ainya terpengaruh apa huruf apa? Huruf setelahnya aziman. Atau ainya benar a, tetapi dha-nya tidak tebal. Aziman. Ya. Yang pertama ainnya jadi tebal aziman. Yang kedua ainnya tepat dibaca dengan tipis aziman, namun dha-nya dibaca dengan apa? Dengan seperti huruf dzal, tidak dibaca dengan tebal. Jadi tamilu mailan aziman. Ya. Tamilu mailan aziman. Waliya fiha ma'aribu. Waliya fiha ma'aribu. Lain ataitana salihan. Lain ataitana salihan. Fasawfa yakunu lizaman. Lagi fasawfa yakunu lizaman. Fasawfa yakunu lizaman. Fala junaha alayka. Fala junaha alayka. Aina ma takunu. Fala yasiluna ilaykuma. Fala yasiluna ilaykuma. Lagi. Fala yasiluna ilaykuma. Fala yasiluna ilaykuma. Hayhata lima tu'aduna. Hayhata lima tu'aduna. Lagi. Hai, hanya gini ya. Ha, coba. Ha. Ha. dan sifat hamas dan rokhawa, mengalirkan nafas dan suara. Lagi, hayhata lima tu'aduna, hayhata lima tu'aduna, wa kana bayna dhalika qawaman, kafnya itu antum diseskan. Iya. Kafnya dihamskan. Wa kana bayna dhalika qawaman. Ya. Wa kana bayna dhalika qawaman. Wa la mauludun huwa jazin. Sekali lagi, wala mauludun huwa jazin, wala mauludun huwa jazin. Coba perhatikan antum, mauludun, coba mauludun, ya, ketika dun itu bibirnya tidak ke depan tapi sudah kembali, mauludun, coba mauludun, mau, coba bibirnya ke depan. Mau. Mau. Mauludun. Mauludun. Dun itu dun, bibirnya enggak di depan tapi sudah kembali. Ya. Dun, coba. Dun. Ya. Wala mauludun huwa jazin. Wala وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ pada Allah enggak maju. وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ nah gitu ya. Sekali lagi, وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ ما لبثوا غير ساعة ما لبثوا غير ساعة أخاف إن عصيت أخاف إن عصيت أخاف إن عصيت أخاف إن عصيت فأواري سوءة أخي coba dibaca bersama-sama. Tamilu ayat. Tamilu mayitan aziman waliya fiha ma'alibu la'in ataitana salihan fasawfa yakunu lizaman fala junaha alayka aynama takunu fala kita lanjutkan. Kita baca halaman yang ke-59. Liyuriyahuma sawatihima. Liyuriyahuma sawatihima. قال ذلك بيني وبينك قال ذلك بيني وبينك رأيت أحد عشر كوكبا رأيت أحد عشر كوكبا لقي رأيت أحد عشر كوكبا رأيت أحد عشر كوكبا Pelan-pelan, coba. Ra'aitu ahada asyara kawkaban. Ra'aitu ahada asyara kawkaban. La'ala hudan aw fi dhalalin. La'ala hudan aw fi dhalalin. Ketika membaca la'ala, jangan dibaca la'ala. La'nya jangan masuk ke ain. La'ala, coba. La'ala. Jangan dibaca la'ala, tapi la'ala. Ayo. La'ala. Lagi. La'ala. La'ala. La'ala hudan aw fi dhalalin. La'ala hudan aw fi dhalalin. Likay la yakunu لكي لا يكون عليك حرج لكي لا يكون عليك حرج قال موسى لقومه يا قوم قال موسى لقومه يا قوم ketika qa itu bibirnya jangan maju qa coba qa qa qa Qawmin ketika qaw baru maju gitu ya sampai tadi qala jadi qala Musa liqaumihi ya qaumi ayo dia bilang ko itu belum maju qaumi ya kita lanjutkan qala ya qau qala ya qaumi laisa bi dhalalatun qala ya qaumi laisa bi dhalalatun wa ma kana ma'ahu min ilahin فوكزه موسى فقضى عليه كيف يواري سوءة أخيه ingat كيف يواري ri-nya panjang itu ya perhatikan ri panjang ya ada pelajaran sebelumnya apabila ada ya yang tidak ada titiknya dan juga tidak ada sukunnya sebelumnya kasrah maka dipanjangkan kaifa ya kaifa yuwari sawata akhihi ya sama-sama ya liyuriyahuma ya liyuriyahuma sawatihima qala dhalika baini wa bainaka رأيت أحد عشر كوكبا أعلى هدى أو في ضلال لكي لا يكون عليك حرج قال موسى لقومه يا قوم قال يا قوم ليس لي ضلالة وما كان معه من إله Ya, alhamdulillah. Kita telah menyelesaikan pelajaran ke-46 yaitu latihan untuk mengingat pelajaran-pelajaran yang telah kita pelajari sebelumnya, yaitu mad, lin, dan tanwin. Dan insyaallah pada pertemuan selanjutnya kita akan masuk ke pelajaran 47, yaitu sukun pada huruf rokhawah dan istifal, yaitu pada pertemuan insyaallah pada hari Ahad tanggal 2 November biiznillahi ta'ala. Ilahuna dersuna jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum atas kehadirannya dan juga telah menyimak pelajaran ini. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.